Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام kita melanjutkan kajian Al-Lu' wal-Marjan masih di hadis yang kelima Kitabul Iman Hadis Jibril alaihissalam yang pertama bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Kemarin kita sudah membahas yaitu tentang pembahasan bahwa derajat Islam itu tiga. Derajat yang pertama yaitu derajat Islam. Kemudian di atasnya lagi derajat iman. Kemudian di atasnya lagi derajat ihsan. Ini adalah merupakan derajat ya Islam. Dan sudah kita bahas kapan disebut derajat muslim, mukmin, muhsin. Muslim itu adalah yang masih melakukan dosa-dosa besar. Mukmin itu adalah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Muhsin itu adalah bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan, akan tetapi ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW nanti kita akan syarah, ya, menyebutkan bahwa makna ihsan itu artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu derajat Islam. Apa itu Islam, Pak? Islam secara bahasa dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri. Ya, sebagian orang mengatakan Islam itu dari kata salam, selamat. Bisa juga, akan tetapi yang tepat adalah Islam dari kata aslama yuslimu islaman, karena ia adalah bentuk masdar daripada aslama yuslimu islaman. Yang artinya yaitu al-istislam, yaitu menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana hakikat Islam adalah yaitu meminta agar pemeluknya menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penyerahan. Di mana ia betul-betul mau tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dan aturannya. Itulah hakikat Islam. Maka orang yang berkata aslam tu lillah, aku Islam kepada Allah, artinya aku siap diatur oleh Allah dengan semua aturan-aturannya, ya, baik itu berupa perintah ataupun bersifat larangan. Itulah Islam, ya akhul Islam. Maka dari itu, ya akhi, orang yang menyatakan bahwa dirinya Islam, maka dia harus siap diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siap untuk berkata sami'na wa ata'na. Ya, makanya Allah berfirman, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. La nufarriku baina ahadi min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Itulah hakikat Islam. Iya. Dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Taslim itu dari Islam. Artinya dia betul-betul menyerah dan menerima apa yang Allah ya berikan aturan pada dia. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, Pak, bersumpah bahwa keimanan seseorang itu tidak lurus sampai memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan. Syarat yang kedua apa? Kita tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada orang menerima sih, tapi dengan penuh rasa berat gitu, Pak. Maka Allah mengatakan tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat di hatinya untuk menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga apa? Wa yusallimu taslima. Dia taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka itulah hakikat Islam, Pak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usulul Thalathah ketika menafsirkan makna Islam, beliau berkata, kata beliau, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Hakikat Islam, kata beliau, itu tiga. Yang pertama, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara menaatinya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah Islam. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya, orang yang memproklamirkan dirinya sebagai muslim, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya dia mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti dia harus berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, ya, orang yang menyatakan dirinya saya muslim, I am muslim, tapi ternyata diatur sama Allah enggak mau. Ya, diatur dengan perintah larangan malas. Saya katakan berarti dia belum benar-benar Islam. Dia Islamnya baru ucapan saja, belum dalam bentuk tingkah laku dalam kehidupan dia sehari-harinya. Harus Islam, Pak. Memang berat, Pak, untuk menaati Allah dan Rasul-Nya tidak mudah. Kenapa? Karena perintah Allah dan Rasul-Nya itu selalu bertabrakan dan berseberangan dengan hawa nafsu. Sahih. Saudara-saudaraku sekalian, itulah Islam. Iya. Islam rukunnya lima. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa? Mendirikan salat. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah. Inilah rukun Islam. Siapa yang melaksanakan hukum Islam ini, Pak, yang merupakan rukun Islam ini, maka itulah jalan dia ke surga. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Mu'ad bin Jabal, bahwa Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya, hai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal. Ya. Di mana amalan itu apa? Yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Laqad sa'alta an 'azim. Kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar, hai Mu'adz. Wa innahu layassirun 'ala man yassarahullahu 'alaih. Dan itu mudah bagi orang yang Allah berikan padanya kemudahan. Apa itu amal yang bisa memasukkan ke surga? Kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu kamu beribadah kepada Allah saja, jangan kamu sekutukan Allah. Dirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan dan hajilah ke Baitullah. Rasulullah menyebutkan 5 rukun Islam amal menuju surga. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kita sedikit bahas tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kunci, Pak. Iya. Kunci masuk surga ya ini nih. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapapun yang ingin masuk surga dia harus memenuhi kunci ini. Ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang hakikat dia seseorang berucap asyhadu, aku bersaksi. Apa? Kapan disebut seseorang bersaksi? Coba kalau Bapak diminta sama seorang hakim, Bapak siap jadi saksi? Lalu Bapak berkata, saya siap Pak jadi saksi. Kenapa Bapak siap jadi saksi, Pak? Hah? Kalau Bapak menyatakan kesiapan menjadi saksi, berarti artinya Bapak punya ilmu tentang apa yang akan Bapak saksikan. Iya enggak? Kok mungkin ada orang bertanya kepada Bapak, "Bapak kok siap sih jadi saksi?" Bapak bilang, "Yo, saya melihat dengan mata kepala sendiri kok kejadiannya. Makanya saya siap jadi bersaksi." Oh, berarti orang yang bersaksi itu Pak harus bersaksi di atas ilmu. Bukan di atas kedustaan. Bukan di atas kebodohan. Bukan mengada-ngada. Maka orang yang mengatakan aku bersaksi, syarat utamanya dia harus di atas ilmu. Di atas ilmu tentang apa yang akan ia persaksikan tersebut. Iya. Banyak di antara kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah tapi ternyata enggak faham hakikat makna la ilaha illallah. Di mana makna la ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang artinya hanya mengesakan Allah, memurnikan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa masyaallah Pak, orang mengucapkan la ilaha illallah hebat banget Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, masyaallah. Tapi kedukunnya rajin Pak. Ya. Jimatnya gede-gede Pak di sini Pak. Ini orang belum paham makna la ilaha illallah. Iya. Betapa butuhnya kita memahami hakikat makna la ilaha illallah. Orang musyrikin Quraisy paham. Makanya mereka tidak mau berucap la ilaha illallah, tidak mau. Ketika Rasulullah menyeru mereka, "Qulu la ilaha illallah." Hai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? "Haja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak jadi satu tuhan saja? Ini aneh. Makanya orang musyrikin Quraisy tahu apa konsekuensi dari yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah dengan kefasihan lisan mereka. Sementara kita banyak yang tidak faham tentang hakikat la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu Pak hakikatnya adalah kita yang pertama meniadakan semua ilah yang disembah selain Allah. Yang kedua menetapkan bahwa satu-satunya ilah yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itulah Pak, penting kita harus di atas ilmu betul. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah Rabb satu-satunya zat yang berhak disembah. Harus yakin. Makanya syarat yang kedua apa? Ya, yakin. Bapak berilmu tapi tidak yakin diterima. Ah, saya tidak yakin Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Saya katakan Bapak bukan Muslim. Ya, harus yakin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu dalam imannya. Tidak ragu. Yakin. Ini syarat yang kedua. Apa itu Pak? Yakin. Setelah berilmu akan muncul yakin. Kalau Bapak tidak berilmu, Bapak tidak yakin. Soalnya tidak. Ya. Yeah. Yakin itu muncul dari apa? Dari ilmu. Mungkin tidak Pak yakin tanpa ilmu. Kalau misalnya Bapak ditanya, Bapak yakin gak ada sebuah kota di Saudi namanya Abha? Hah? Baru tahu saya. Gak tahu. Bapak yakin gak? Waduh, gak tahu. Saya gak punya ilmunya. Jadi saya gak bisa yakin. Nah. Bapak yakin gak ada Ka'bah? Oh yakin. Dari mana Bapak tahu? Ya saya pernah lihat kok punya ilmunya. Semakin kuat keilmuan seseorang, semakin kuat keyakinannya, ya enggak Pak? Sahih. Makanya syarat yakin itu dari ilmu. Dari ilmulah timbul ya, yakin. Aneh kan kalau ada orang yang punya keyakinan tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmu. Di masyarakat kita banyak Pak, punya keyakinan tapi setelah dibuktikan secara ilmiah enggak terbukti. Contoh misalnya keyakinan masyarakat hari Rabu hari sial misalnya. Ya. Yeah. Sebagian masyarakat kita meyakini adanya angka-angka sial, angka 4 atau angka berapa? 13. Ya. Yeah. Dan anehnya mereka mengatakan ini keyakinan kami, tapi ketika kita minta buktinya secara ilmiah enggak bisa. Ini sebetulnya hakikatnya apa, Pak? Hakikatnya ini dugaan yang dianggap sebagai sebuah keyakinan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin Quraisy karena mereka seperti ini, Pak, meyakini sesuatu yang sifatnya dugaan. Allah mengatakan iyattabi'una illadh-dhann. Mereka hanyalah mengikuti dugaan saja. Iya. Yeah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka ini yang kedua, yakin. Syarat yang ketiga apa? Kalau Bapak sudah yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, berarti konsekuensi yang ketiga Bapak harus menerima semua yang Allah beritahukan dalam kitabnya. Terima. Apa yang Allah perintahkan dalam kitabnya, terima. Apa yang Allah kabarkan dalam kitab suci-Nya, terima. Apa yang Allah larang dari kita, terima. Harus, ini konsekuensi yang ketiga nih Pak. Kalau Bapak berkata, saya yakin Allah Tuhan, Tuhan saya, pencipta langit dan bumi. Tapi maaf, saya belum bisa menerima syariat-Nya. Kira-kira Bapak Muslim? Hah? Muslim gak Pak? No, bukan. Kalau Bapak berkata saya tidak menerima syariatnya, maaf ya. Saya yakin Allah Tuhan, tapi saya tidak terima berita-berita yang Allah beritahukan kepada saya. Enggak mungkin orang ini disebut Muslim. Maka syarat yang ketiga apa? Menerima. Menerima yang Allah beritahukan kepada kita. Dan Allah sudah memberitahukan kepada kita dalam kitab suci-Nya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita wajib menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat apa Pak? Ya. Yaitu kata para ulama al-inqiyad. Tunduk dan patuh. Tunduk dan apa? Patuh. Oke, saya terima. Saya terima syariatnya, tapi saya enggak mau tunduk. Saya enggak mau patuh, maaf ya. Subhanallah ya akhi. Mungkinkah seperti ini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallahnya? Belum. Sampai ada di situ macam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis tuh, Pak, iblis. Mengakui enggak Allah sebagai Tuhan? Pencipta langit dan bumi? Mengakui, Pak. Mengakui. Tapi ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, tunduk enggak, Pak? Kenapa? Sombong iblis. Aba was takbar. Enggan dan sombong. Iya. Maka dari itulah ya akal Islam, ini syarat konsekuensi ini. Yang keempat, apa tadi? Tunduk dan patuh terhadap semua perintah-perintahnya. Yang kelima, syaratnya apa, Pak? Jujur dalam ucapan kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Mas, yang kelima apa, Mas? Yang kelima apa? Gak tahu, Mas, ya. Jangan tidur, Mas. Rugi antum kalau tidur. Ya, kehilangan banyak ilmu. Yang kelima ya, akhi, apa tadi? Jujur. Bukan terpaksa. Kalau antum mengucapkan la ilaha illallah karena keterpaksaan sementara hati antum tidak yakin, ini namanya munafik. Makanya orang munafik terpaksa dia mengucapkan la ilaha illallahnya sementara hatinya penuh kekufuran. Makanya Allah mengatakan tentang orang munafik itu innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Dengan cara apa? Menampakkan keimanan, keislaman, tapi hatinya enggak yakin, enggak terima. Iya. Yeah. Berarti mereka enggak jujur itu, Pak. Jujur itu artinya yang diucapkan oleh mulut kita sama dengan yang ada di hati kita. Itulah jujur. Contoh praktik kejujuran pada zaman Rasulullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Kemudian karena dia memang miskin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah dari sebuah peperangan. Lalu bagian dari ghanimah itu dikirimkanlah kepada sahabat yang baru masuk Islam ini. Sesampainya di sahabat tersebut, sahabat ini merasa heran. Harta apa ini? Kata orang yang memberinya, itu dari Rasulullah, terima aja udah. Akhirnya ia datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini apa? Kata Rasulullah, itu pemberian, terima saja. Apa kata sahabat ini? Hai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ini. Aku masuk Islam bukan karena ini, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, lantas karena apa? Aku ingin, aku masuk Islam ingin berharap agar ada anak panah yang menancap di sini dan saya tuh masuk surga. Kata Rasulullah apa? In tasdukillah yasduka. Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepada kamu. Tak lama kemudian diumumkan peperangan. Orang ini segeralah ikut perang, Pak. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, kemana si Fulan? Iya, dicari-cari ternyata dia meninggal dalam keadaan panah sudah menancap di sini. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fa sadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Ya, maka Allah pun jujur kepada dia. Ini namanya orang jujur. Jujur dalam Islamnya dia. Bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan kesenangan dunia dari Islamnya. Betul-betul memang ingin dapat surga, Masya Allah. Iya. Nah ini namanya kejujuran ya. Ya. Ini syarat yang keberapa, Pak? Hah? Kelima. Keenam. Syarat yang keenam apa, Pak? Ikhlas. Ikhlas mengharapkan wajah Allah. Iya. Anda mengucapkan la ilaha illallah bukan karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia ataupun pujian manusia ataupun yang lain, tidak. ikhlas betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Yang ketujuh syaratnya apa, Pak? Mahabbah, cinta. Syaratnya apa, Pak? Cinta. Cinta kepada konsekuensi dari la ilaha illallah. Cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Dan cinta kepada semua yang diperintahkan oleh la ilaha illallah. Berupa mentauhidkan Allah. Demikian pula semua penyempurna la ilaha illallah. Jadi Pak, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus cinta sholat. Cinta semua ketaatan. Cinta. Dia harus benci kepada kemaksiatan. Harus. Kenapa? Karena itu konsekuensi la ilaha illallah. Jadi semuanya ada berapa, Pak? Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua? Yakin. Yang ketiga? Menerima. Yang keempat? Tunduk dan patuh. Yang kelima? Jujur. Yang keenam? Ikhlas. Yang ketujuh? Dan Pak, kaum muslimin dalam melaksanakan tujuh perkara ini bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Terutama dalam masalah ketundukan, Pak. Iya. Ada orang, yakin kamu kepada Allah? Yakin, tapi tunduknya kurang. Kenapa? Karena masih ngikutin hawa nafsu. Apa dia berarti tidak diterima Islamnya? Ya, masih diterima. Karena ada macam ketundukan di situ, namun tidak sempurna. Iya. Sekarang Ustaz, kenapa sih harus 7? Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 9? Jawabnya, Pak, karena 7 ini ada pada kehidupan kita sehari-hari. Iya. Iya enggak? Saya buktikan bahwa 7 perkara ini ada dalam kehidupan kita. Kalau Bapak punya mobil rusak, kemudian Bapak mau bawa ke bengkel yang bagus. Untuk mengetahui bengkel itu bagus atau tidaknya butuh ilmu, tidak? Iya, harus punya ilmu, Pak. Bapak sudah dapat ilmunya, dapat kabar, berita bahwa ini bengkelnya bagus banget, memuaskan. Kalau sudah punya ilmu, Bapak yakin tuh bawa mobil ke situ, Pak. Iya enggak, Pak? Dibawa ke situ, kata tukang bengkelnya, Pak, ini karburatornya rusak. Terima enggak, Pak? Terima. Kemudian kata tukang bengkel, Pak, tolong di starter. Tunduk enggak, Pak? Patuh enggak? Patuh. Ketika Bapak ngidupin itu, jujur enggak, Pak, atau terpaksa? Enggak terpaksa. Ikhlas, ikhlas. Udah 6 tuh, Pak. 6, Masya Allah. Bapak mau cukur rambut. Untuk mengetahui ini tukang cukur bagus apa enggak, butuh ilmu enggak, Pak? Wah, harus butuh ilmu. Kalau sudah punya ilmunya, Bapak dengan yakin datang ke situ, ya kan? Kata tukang cukurnya, tuh, Pak, maaf, ini rambutnya kurang normal, Pak. Jadi harusnya begini dan begitu. Terima, ya udah, terserah kamu aja deh, terima. Kata tukang cukurnya, maaf, Pak, kepalanya sedikit dimiringin ke kanan. Patuh enggak? Patuh. Bapak enggak protes? Enggak. Iya. Ketika Bapak ya gerakan kepala Bapak ke kanan, ikhlas enggak, Pak? Jujur, jujur. Setelah dicukur selesai, hasilnya bagus. Timbul rasa cinta. Besok saya kesini lagi. Lihat, dalam kehidupan sehari-hari 7 perkara ini ada. Kalau itu kepada tukang cukur sama Allah harus lebih, Pak. Tapi terkadang ironinya, Pak, ke tukang cukur kalau disuruh lebih tunduk daripada kepada Allah. Allah nyuruh masih nanya-nanya, kenapa harus begini, harus gitu. Tapi kalau ke tukang cukur gak pernah nanya, kenapa sih harus begini dan begitu. Saudaraku sekalian, inilah ya 7 syarat yang disebut oleh para ulama, 7 syarat la ilaha illallah. Maka perhatikanlah itu ya ahli Islam. Siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia harus memenuhi 7 syarat la ilaha illallah tersebut. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya Pak, ternyata la ilaha illallah pun kalau ada syarat berarti ada pembatal. Salat ada syarat sah salat, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatal. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melakukan pembatalnya, bisa tidak terima la ilaha illallahnya. Sama halnya kalau antum lagi sholat kentut, diterusin aja, sah sholatnya? Tidak sah. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Apa itu pembatal-pembatal la ilaha illallah, Pak? Banyak. Yang pertama, ini yang utama, syirik. Syirik besar. Iya. Asyirkul akbar. Di mana kesyirikan itu dosa, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, syirik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak menerima, Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Orang yang wafat dalam keadaan ia musyrik, Pak, haram masuk surga, Pak. Jangan harap masuk surga, Pak. Allah tidak ridho. Karena hakikat syirik itu apa, Pak? Menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang tidak sempurna. Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan berbagai macam nikmat, rezeki dan yang lainnya. Disamakan dengan makhluk ciptaan Allah. Ini kurang ajar banget, Pak. Iya. Sangat kurang ajar. Allah tidak terima. Maka dosa yang tidak pernah Allah ampuni, dosa syirik. Dan Allah sudah menyatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan syirik, musyrik, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Abadal abidin. Jangan harap masuk surga. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamanu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami itu, maka tidak akan pernah mereka masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jaruh. Artinya mustahil masuk surga. Mustahil. Maka dari itulah, Pak, penting sekali kita untuk mempelajari hakikat kesyirikan. Jangan pede. Wah, insyaAllah saat iman saya sudah kuat, insyaAllah saat. Tidak bakalan musyrik dah. Nabi Ibrahim aja enggak pede. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnami, Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad saja enggak pede kepada para sahabat. 5 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah memperingatkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ya. Ala laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah mewanti-wanti para sahabat jangan sampai melakukan seperti mereka. Padahal para sahabat di saat itu imannya sudah luar biasa, Pak. Iman kita dengan sahabat enggak apa-apa, ada apa-apanya. Tapi ternyata Rasulullah masih enggak pede dengan para sahabat, khawatir ini. Bagaimana dengan kita yang imannya Senin Kamis gini? Kita lebih berhati-hati dan khawatir, Pak, dari kesyirikan itu. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillah, jangan sampai kita wafat di atas kesyirikan, ya akhi. Ya. Di mana hakikat syirik besar itu apa? Sarful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah, itulah hakikat syirik, Pak. Dan kata para ulama, ada empat macam kesyirikan besar. Sebetulnya banyak macamnya, Pak. Tapi empat macam-macam kesyirikan besar ini bermuara pada empat perkara. Yang pertama, yang disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Syirik apa, Pak? Syirik cinta. Loh, cinta ada syiriknya, ya. Ya, hati-hati. Jangan sampai Bapak mencintai sesuatu berubah jadi syirik, Pak. Dalilnya surat Al-Baqarah 165. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat tuh. Mereka mencintai tandingan itu seperti apa? Mencintai Allah. Masya Allah. Kalau Bapak mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, berarti Bapak sudah syirik. Inilah yang disebut dengan cinta syirik, Pak. Bahkan cinta syirik ini adalah syirik yang pertama kali muncul di dunia. Syirik yang pertama kali muncul di dunia itu di zaman Nabi Nuh. Ya, di mana kaumnya Nabi Nuh sangat mencintai para wali, orang-orang soleh. Ya, Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh itu, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kita. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'uth, dan Nasr. Siapa lima orang ini? Kata Ibnu Abbas, ini dulu orang soleh waktu hidupnya. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, digambar, Pak, dibikin gambarnya. Untuk disembah belum. Tapi untuk memberikan motivasi supaya lebih semangat dalam ibadah. Kemudian lama-lama dibikin patungnya. Untuk disembah belum. Lama-lama kemudian disembah. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan menggambar makhluk bernyawa. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lihat. Ya. Ternyata, Pak, mencintai orang soleh, kalau sudah berlebihan, bisa seperti itu jadinya. Ya. Banyak di zaman sekarang orang yang sangat cinta Wali Songo. Kuburannya diagungkan. Bahkan ada yang sujud ke kuburan. Minta ke kuburan. Ada yang minta kepada orang-orang yang dianggap wali. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Wahai ya Sunan Bonang, Sunan Ampel, tolong saya. Kalau sudah seperti ini musyrik, Pak. Wallah, musyrik. Ya. Kan kita harus mencintai orang soleh. Betul. Apa cepat seperti itu caranya mencintai orang soleh? Tidak. Ya. Rasulullah SAW, Pak. Siapa yang para sahabat yang tidak mencintai Rasulullah SAW? Tapi lihat Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya apa? La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa inna mana abdun, aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW paling tidak suka, Pak, kalau datang disambut oleh para sahabat sambil berdiri. Waduh, paling gak suka. Hadisnya sahih dan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, Anas bin Malik berkata, para sahabat sangat mencintai Rasulullah. Namun mereka tidak berani berdiri ketika Rasulullah datang. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Enggak suka Rasulullah tuh marah, enggak suka kalau beliau datang disambut sambil apa? Berdiri, enggak kayak kita. Iya. Kita maunya datang sambil berdiri. Wah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man sarrahu an yatamatsala lahu an-nasu qiyaman, siapa yang suka, merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kita berdiri menghormati tamu boleh. Berdiri menghormati ustaz datang boleh. Tapi yang kasihan ustaznya, Pak. Kalau si ustaz sudah merasa suka dihormati dengan cara berdiri, kata Rasulullah apa? Hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Makanya ustaz enggak boleh suka, makanya Rasulullah enggak suka disambut dengan cara apa? Berdiri. Mengerikan, Pak. Orang bisa jadi gila kehormatan, Pak. Zaman sekarang kan begitu. Ya, datang tangannya udah gini duluan. Ya, ya, ya. Ya. Senang dia kalau orang ya apa namanya menghormati dia dengan berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa melakukan itu? Menutup pintu supaya tidak jatuh kepada berlebih-lebihan. Ya. Kita mencintai Rasulullah, na'am. Tapi kita tidak diperkenankan untuk menyamakan beliau dengan Rasulullah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, kita mencintai siapapun harus karena Allah. Jangan sampai cinta kita kepada sesuatu seperti mencintai Allah. Bahaya. Ini sudah masuk syirik gitu. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini syirik yang pertama nih, Pak. Syirik apa namanya? Syirik cinta. Yang kedua, yang disebut dengan syirkud du'a, syirik dalam berdoa. Apa itu? Yaitu yang berdoa kepada selain Allah. Berarti dia bukan cuma berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang berdoa kepada mayat supaya mayat bisa memberikan kepadanya syafaat. Hai mayat, beri saya syafaat. Ya, padahal syafaat hanya milik Allah, Pak. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, syafaat hanya milik Allah saja. Isya jam berapa ya? Hah? Satu menit lagi. Oke. "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, syafaat hanya milik Allah. Tidak diperkenankan kita minta syafaat kepada mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Sudah masuk isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah biiznillah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.